Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazidah amma ba'd. Akhwani fi din a'azakumullah, kita kembali melanjutkan bab sifatis sholat dari kitab Zadul Mustaqni karya Syekh Musa bin Ahmad rahimahullah, dan kita menyelesaikan satu rokaat, yang terakhir sujud yang kedua. Nah, tinggal bangkit ke rokaat yang berikutnya. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa yusalli saniyah kadzalika, dan salat yang kedua di rokaat yang kedua demikian pula, yakni sama dengan rokaat yang pertama. Nah, kaifiyah berdirinya, rukuknya, idhalnya, sujudnya, duduk di antara dua sujud sama dengan rokaat yang pertama. Baik, ma'adat tahrimah, kecuali takrimah, takbiratul ihram. Nah, jadi tidak diulangi takbiratul ihramnya di rakaat yang kedua. Kita tatkala boleh sebutkan hukumnya sama rakaat yang kedua dengan rakaat yang pertama. Baik, ada beberapa pengecualian yang itu tidak ada pada rakaat yang kedua. Ini tidak diulangi. Yang pertama takrimah, takbiratul ihram. Takbiratul ihram hanya untuk rakaat pertama. Wal istiftah, demikian pula doa istiftah. Istiftah itu untuk rakaat yang pertama. Nah, sehingga tatkala masuk ke rakaat yang kedua tidak perlu mengulangi doa istiftah. Wa ta'awudz, yang ketiga, dan ta'awudz. Tatkala seorang mau membaca suratul Fatihah setelah istiftah, sudah kita bahas dalam beberapa pertemuan yang lalu, baik untuk membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, kemudian membaca suratul Fatihah. Nah, untuk rakaat yang kedua ta'awudz ini tidak diulangi. Untuk rakaat yang kedua, tatkala mau kita membaca suratul Fatihah, maka ta'awudznya tidak diulangi. Ikhwani fi din, jazakumullah. Apa alasannya ta'awudz tidak diulangi di rakaat yang kedua? Alasannya karena sholat itu satu rangkaian. Jadi sholat itu satu rangkaian. Baik, sehingga tatkala di rakaat yang pertama dia sudah membaca ta'awudz, baik satu rangkaian dengan sampai salamnya, sehingga tidak perlu untuk mengulangi ta'awudznya. Dalam masalah ini, ikhwani fillah jazakumullah, ikhtilaf para ulama. Apakah baik di rakaat kedua itu mengulangi ta'awudznya atau cukup di rakaat yang pertama? Nah, ada yang berpendapat setiap rakaat memulai dengan ta'awudz. Ini diantaranya yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Nah, dikarenakan bacaan-bacaan Al-Fatihah kemudian surat itu dipotong dengan zikir-zikir setelahnya. Nah, ada pemotongan, jadi diselah dengan zikir-zikir. Zikir ruku, zikir iktidal, zikir sujud, baru kemudian masuk ke rakaat berikutnya. Tatkala dia mau membaca Al-Quran, maka diawali kembali dengan ta'awudz. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Baik, Ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullahu taala. Nah, kemudian Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau mentarjih, nah, wal amru fi hadza wasi'un. Nah, dan perkara ini, ini perkaranya wasi', yakni terserah. Nah, seseorang di rakaat yang kedua mau ta'awudz dia boleh, nah, mau langsung baik membaca basmalah, langsung membaca surat Al-Fatihah tidak pakai ta'awudz juga diperbolehkan. Al-amru wasi', nah, kata beliau rahimahullah. Sehingga ikhwani fiddin azakumullah, menurut pendapat yang pertama yang menyatakan sholat itu satu rangkaian sehingga ta'awudz hanya di rakaat pertama, rakaat yang kedua enggak perlu ta'awudz. Bagi yang berpendapat demikian, maka mereka yang membaca di rakaat yang pertama dengan di rakaat yang kedua, ini diharapkan urutan suratnya itu harus sesuai dengan urutan dalam Al-Qur'an. Karena satu rangkaian. Nah, tidak bisa kemudian misalnya seseorang baik di rakaat yang pertama membaca misalnya surat Ali Imran. Nah, kemudian di rakaat yang kedua dia membaca suratul Baqarah. Ini urutannya enggak sama. Nah, ini ikhwani fillah jazakumullah. Ini pendapat yang pertama. Baik. Dan Muhammad bin Shalih Utsaimin tadi kita sebutkan beliau menyatakan kedua-duanya diperbolehkan. Nah, mau ta'awud baik mau tidak, nah, dalam ruwati. Nah, ikhwani fidina azakumullah. Baik. Jadi ini dibangun di atas ikhtilafnya para ulama. Sholat itu sebuah ibadah yang satu rangkaian dari rokat pertama hingga rokat yang kedua sampai rokat terakhir, atau kemudian tidak satu rangkaian. Nah, yang menyatakan tidak satu rangkaian karena diputus dengan dzikir-dzikir. Baik, surat Al-Fatihah, kemudian baca surat selain Al-Fatihah, kemudian diputus dengan dzikir. Baik, baru masuk ke rakaat yang kedua. Baik, maka dia kembali membaca ta'awudz. Naam. Qala rahimahullah. Wa tajdidun niyyah. Dan memperbarui niat. Nah, memperbarui niat. Baik. Ini juga niat itu letaknya di awal. Nah, yang sudah kita baca dari pendapatnya mu'alif, baik, hendaknya berbarengan dengan takbiratul ihram. Sehingga untuk rakaat yang kedua tidak diperlukan memperbarui niatnya. Baik, karena niat letaknya di awal. Summa yajlisu muftarisan, kemudian saya duduk iftiros. Ini tentunya rukuk sujud bagaimana yang pertama. Nah, beberapa poin yang dikecualikan ini yang tidak dijalankan di rakaat yang kedua. Mu'alif saya takbiratul ihram, kemudian doa istiftah, kemudian ta'awud dan niat. Ini rokat yang kedua tidak dijalankan. Nah, tapi tetap dia rukuk, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud. Sujud yang kedua itu tetap sama dengan rokat yang pertama. Kemudian duduk tasyahud awal. Naam, atau tasyahud akhir bagi sholat yang dua rokat. Sehingga beliau menyatakan rahimahullah, summa yajlisu muftarisan, kemudian duduk iftiras. Duduk iftiras sebagaimana duduk, duduk di antara dua sujud dengan menduduki kaki kiri dan menegakkan kaki yang kanan. Nah, wa yadahu ala fahidhai, dan kedua tangannya di atas kedua pahanya. Nah, kedua tangan tatkala tasyahud itu di atas paha. Ikhwani fidina jazakumullah. Kemarin kita sudah baca pembahasan Utsaimin rahimahullah di mana letak tangan, bagaimana letak tangan tatkala duduk tasyahud. Nah, atau duduk di antara dua sujud. Baik. Apa yang disebut oleh mu'alif rahimahullah kedua tangan ala fahidai, yang namanya fahid itu paha, Nah, ujungnya adalah rukbah. Jadi ujungnya paha adalah lutut. Nah, sehingga kalau beliau sebutkan ala fahidai, tangan itu tidak boleh menyentuh sampai lutut. Nah, jadi kalau ini paha, ini lututnya, maka tangannya di pahanya, bukan di lututnya. Baik. Ini kata beliau rahimahullah, ala fahidai. Nah, jadi letak tangan itu di paha dan dia bukan di lutut. Kalau di lutut berarti di ujung, nah, di ujungnya. Tapi tidak, kata beliau, ala fahidai. Kedua tangan di atas pahanya. Dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, baik, beliau menyebutkan ada pula kaifiah yang lainnya. Nah, kaifiah yang lainnya tangan tatkala tasyahud. Baik. Nah, kata beliau rahimahullah Utsaimin, antadu al yadain ala fahidain. Nah, yang pertama meletakkan kedua tangan di atas paha. Wa antul kimal yusra arukbatul yusra. Kemudian tangan yang kiri itu menggenggam lutut yang kiri. Nah, jadi digenggam lututnya berarti paling ujung dia. Jadi namanya lutut itu ujungnya paha. Nah, jadi puncaknya paha itu yang digenggam oleh tangan kiri. Baik. Wa taj'al al-yumna ala harfil fahid. Kemudian tangan kanan itu di ujung fahid, di ujung paha. Berarti ujung paha itu mendekati lutut. Nah, ini cara yang kedua. Baik, yang dua-duanya diperbolehkan. Nah, qala rahimahullah, yaqbidu hinsru yadil yumna dan menggenggam hinsir kelingking tangan kanannya, wabin silha dan juga jari manisnya. Nah, wa yuhalliku ibhamaha ma'al wusta dan dilingkarkan ibham ibu jarinya dengan jari tengah. Yang dua-duanya baik digenggam. Nah, kemudian yang tengah dan ibu jari dilingkarkan. Baik. Ini tangannya wa yasiru bi sababatiha dan memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Nah, memberikan isyarat dengan jari telunjuknya. Baik. Jari telunjuk itu disebut sababah. Dari sab. Sab itu mencela. Nah, karena kalau orang mencela, kalau orang nyeneni itu menggunakan ini. Nah, menggunakan telunjuknya, tidak menggunakan ini. Nah, maka dia disebut sababah. Nah, ini yasiru, baik, menggunakan jari telunjuknya. Nah, jari kelingking dan jari manis yang digenggam, jari tengahnya ditemukan dengan ibu jari, baik, dilingkarkan, kemudian telunjuknya memberikan isyarat. Baik, ini fi tasyahud awal. Nah, fi tasyahudihi, pada tasyahudnya, memberikan isyarat pada tasyahudnya. Ikhwani fi din, a'azakumullah. Nah, para ulama ikhtilaf ini, kapan waktunya isyarat? Nah, kapan waktunya orang yang sholat tahiyat awal maupun akhir itu jari telunjuknya isyarat? Nah, ini ikhtilaf para ulama. Ada yang menyatakan isyaratnya itu minal awal ilal akhir, dari awal dia tasyahud sampai akhir, karena lafaz yad'u biha. Lafadznya berdoa dengannya. Yuharrik, na'am, yad'u biha. Yuharrikuha, beliau menggerak-gerakkannya, yad'u biha, berdoa dengannya. Karena doa itu paling akhir dalam tasawuf. Berarti, saya perlu pendapat yang pertama, isyarah itu minal awal sampai akhir. Dari awal tasawuf langsung isyarah sampai akhir, sampai salam. Nah, kemudian sebagian ada yang berpendapat, baik, waktunya tatkala disebutkan lafaz Allah. Nah, tatkala disebutkan lafaz Allah, sehingga asyhadu an la ilaha illallah, tatkala disebut lafaz Allah, baik, itu nah isyarah. Nah, ada kalanya baik isyarah mulai minal awal, dari awal dia isyarah, cuma tatkala menggerakkan jarinya yuharrik, nah itu tatkala nah ada kandungan doanya, karena yuharrik yad'u biha. Nah, tatkala apa yang kita baca itu ada kandungan doanya, nah maka tangannya itu digerakkan tahrik. Ini ikhwan fillah na'udzubikumullah, pendapat sebagian para ulama. Nah, ini ikhwan fillah na'udzubikumullah, tatkala seorang menyatakan Allahumma shalli ala Muhammad, nah itu kan doa kandungannya, maka dia menggerakkan tangannya. Ayo, wala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim, ini tidak digerakkan karena bukan lafaz doa. Wa barik, nah maka dia gerakkan. Baik. Sampai kemudian doa-doa ba'da tasyahud. Ini ikhwan fi din azakumullah. Baik. Dan ini pendapat yang dikuatkan Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Nah, seseorang menggerakkan tangannya itu pada lafaz-lafaz doa dalam tasahud. Nah, di mana di situ ada kandungan doanya, maka yuharriku yad'u biha. Karena lafaznya menggerakkan berdoa dengannya, berarti gerakannya itu tatkala ada kandungan doanya. Nah, pendapat yang lainnya yuharriku, memahami lafaz yuharriku yad'u biha itu berarti digerakkan sampai akhir. Nah, minal awal sampai akhir, sampai selesai. Ini ada pemahaman dari perbedaan pemahaman, ikhtilaful afham. Naam, ini ikhwan fillah azakum al-muhim. Baik, al-isyarah, naam, dia minal awal, dari awal tasahud, baik, sampai akhir tasahud. Naam. Qala rahimahullah. Wa yabsutul yusra. Kemudian membentangkan yang kiri, tangan kirinya, nah, tidak digenggam. Wa yaqul, dan dia mengucapkan attahiyatu lillah. Nah, wa thayyibat ila akhirih. Naam. Attahiyatu lillah wa shalawat wa thayyibat. Naam ila akhirih. Baik, membaca enam tasyahud. Kemudian disebutkan lengkap tasyahudnya. Nah. Baik. Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah, nah, beliau membahas tentang kandungan makna dari tasyahud yang dibawakan oleh muallif rahimahullah. At-tahiyatu lillah wa salawat wa tayyibat. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasul. Nah, Hada tasahudul awal. Ini tasahud yang pertama. Baik, tinggal zuhir yang akhwani fidina azakumullah. Tasahud yang pertama, naam, dia tidak membaca salawat Nabi. Nah, jadi tasawuf yang pertama dia tidak membaca salawat Nabi. Baik, dari ucapan mu'alif, hadat tasahudul awal. Ini tasahud yang pertama. Nah, ini tasahud yang pertama. Baik. Kemudian ikhwan fillah na'azakumullah. Dari lafaz yang dibawakan, assalamu alayka. Nah, dengan huruf dhamir khitab ka, assalamu alayka, disebutkan dalam Sahih Bukhari dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, annahum kanu yaquluna ba'da wafatir rasul, para sahabat mengucapkan tatkala dalam tasyahudnya setelah meninggalnya rasul, assalamu ala nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Bukan assalamu alaika. Nah, tapi assalamu ala nabi, ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Nah, ini yang dikuatkan oleh Al-Albani rahimahullah. Baik, sehingga setelah meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lafaz tasyahudnya bukan assalamu alayka tapi assalamu ala nabi. Nah, ini disebutkan dalam Sahih Bukhari. Baik, dan ini yang dikuat oleh Syekh Muhammad Al-Albani rahimahullahu taala. Tapi ikhwani fi din azakumullah, dalam masalah ini ikhtilaf para ulama. Nah, apakah menggunakan lafaz assalamu alayka atau menggunakan lafaz assalamu ala nabi? Karena Umar bin Khattab radhiyallahu an di atas mimbar tatkala ngajari salat, beliau juga menyebutkan assalamu alayka, bukan assalamu ala nabi. Sehingga Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah tatkala beliau membawakan riwayat ini, beliau menyatakan fahadha min istihadi, ini termasuk istihadnya baik beliau. Nah, ini termasuk istihadnya beliau. Nah, allati khalafahu fiha man wa'lamu minhu, yang diselisihi oleh yang lebih alim darinya. Nah, yang lebih alim darinya wahuwa Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Jadi menurut beliau Sayyid Muhammad sallallahu alaihi wasallam rahimahullah, ini adalah ijtihadnya Abu Mas'ud, yang ijtihad beliau itu diselisihi oleh sahabat yang lebih tinggi keilmuannya, yakni Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Beliau jelaskan fa inna khataban nas ala mimbari Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa qala fi tasahudi, dan beliau baik berkhutbah nam di atas mimbarnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tentunya sepeninggal Rasul. Nah, karena berkhutbah di atas mimbarnya Rasul, beliau menyatakan assalamu alayka ayyuhan nabi, menggunakan assalamu alayka. Nah, ini ikhwani fi din azakumullah. Baik, dan ikhwani fi din azakumullah, kata beliau, kata Utsaimin, wa qalahu Umar bi hadd as-sahabah. Nah, dan Umar tatkala mengucapkan tasawuf ini dengan lafaz assalamu alayka, ini di hadapan para sahabat yang lainnya. Nah, di hadapan para sahabat yang lainnya, wa afarruhu, dan mereka para sahabat yang hadir ini mereka sepakat, setuju. Tidak ada yang protes kemudian menyatakan la, karena Rasul tidak ada, maka baca assalamu ala nabi. Nah, perlu jadi para sahabat sepakat menyetujui nah apa yang diucapkan oleh Abu Khattab radhiyallahu an. Nah, saya ingin ikhwani fi din azakumullah, dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengakhiri demikianlah lafaz yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga beliau juga mengajari Abdullah bin Mas'ud. Nah, waqafuhu baina kaffaihi, dan tangan beliau baik di atas tangannya. Nah, sehingga dalam baik mengajari dalam mengajarkan tasyahud ini sebagaimana beliau mengajarkan surat dalam Al-Qur'an. Dan kata Utsaimin rahimahullah, naam, walam yakul, Rasul tatkala ngajari tasawuf beliau tidak menyatakan ba'da mauti qulu, setelah kematianku nanti ucapkanlah assalamu ala nabi. Naam. Jadi beliau tidak berpesan demikian, tapi memutlakkan, naam, dia tetap assalamu alayka. Baik, ini ikhwani fi din azakumullah. Naam. Ini pendapat Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah. Baik. Ikhwani fi din azakumullah. Naam. Ucapan sahabat itu sebagai hujjah selama tidak ada yang menyelisih. Nah, selama tidak ada yang menyelisih. Dan yang menyelisih itu pun baik tidak sembarangan. Naam. Harus selevel. Naam. Sehingga kalau kemudian keilmuan atau bakal lebih tinggi, baru qaul sahabah laisa bihujjah. Nah, ucapan sahabat tidak bisa dijadikan hujjah tatkala ada sahabat yang lainnya yang berpendapat dengan pendapat yang beda dengan pendapat itu. Nah, tapi kalau sahabat menyatakan suatu pendapat dan tidak ada sahabat yang lain yang menyelisih pendapat itu, baik, maka ucapan sahabat itu dianggap sebagai hujjah. Nah, ini ikhwan fitina azakumullah. Baik, ini ikhtilaf. Sebagian tetap mengucapkan assalamu alaika, sebagian dengan mengantinya assalamu ala nabi. Bagaimana riwayat yang disebutkan oleh Imam Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Baik. Qala rahimahullah. Nah. Assalamu alayka ayuhan nabi wa rahmatullah wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Nah. Wa ala ibadillahi salihin. Baik. Ini orang-orang yang saleh, ini senantiasa mendapatkan salam. Nah, dari setiap orang yang sholat. Jadi orang-orang sholat itu senantiasa mendapatkan doa. Baik. Dari orang-orang yang sholat tatkala dia membaca tasyahudnya. Nah. Baik. Qala rahimahullah. Wa hadha tasahudul awwal. Nah, ini tasyahud yang pertama. Baik. Ikhwani fillah jazakumullah, para ulama ikhtilaf. Naam. Untuk tasyahud yang pertama itu, apakah hanya sebatas itu dan tidak mengucapkan naam shalawat atau plus dengan shalawat? Ini para ulama baik ikhtilaf. Naam. Pendapatnya Mu'alif rahimahullah yang tadi kita sebutkan, berpendapat itulah tasawuf yang pertama. Jadi tasawuf pertama tidak membaca sholawat Nabi. Nah, tidak membaca sholawat Nabi. Baik. Dan ikhwani fidina azakumullah, pendapat yang lainnya, nah, pendapat yang menyatakan sholawat, baik tasawuf itu antara tasawuf awal dengan tasawuf yang kedua sama. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah. Dan ini yang dikuatkan oleh Syekh Muhammad, dikuatkan oleh Syekh Nasruddin Albani rahimahullah. Nah, jadi dikuatkan oleh Syekh Albani rahimahullah. Baik. Adapun Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menguatkan pendapatnya mu'alif. Nah, tasawuf awal tidak membaca shalawat. Naam. Ikhwan fillah jazakumullah. Tasahud. Baik. Disebutkan oleh Imam Syafi'i dalam Al-Umm. Beliau menyatakan, At-tasahudu fil-ula wa-thaniyah lafzun wahidun la yakhtalif. Kata beliau rahimahullah, tasahud pertama dan yang kedua itu lafaznya satu, tidak ada bedanya. Nah, jadi tasahud awal dan akhir, baik, itu lafaznya satu dan tidak ada bedanya. Wa makna qauli at-tasahud, dan makna ucapanku, kata beliau, tasahud itu maknanya, kalau Imam Syafi'i menyebutkan tasahud, itu maknanya tasahud wa sholat ala nabi. Nah, jadi kalau diucapkan tasahud itu pasti gandeng dengan shalawat nabi. Tidak kemudian berdiri sendiri-sendiri. Nah, jadi setiap beliau mengucapkan tasahud, berarti masuk di dalamnya salawat kepada Nabi. Nah, ini ucapan beliau rahimahullah. Baik. Ini kata beliau rahimahullah, wa makna qawli at-tashahud, at-tashahud wa salat ala Nabi. La yuzi'uhu ahaduhuma an akhar. Dan tidak, baik, tidak sah. Nah, kalau kemudian seorang hanya baik membaca sebagiannya dan meninggalkan sebagian yang lainnya. Nah, ini ikhwan fillah jazakumullah. Bahkan Al-Albani rahimahullah membawakan riwayat, na'am, bahwasanya di tasawuf awal itu juga ada doanya sebagaimana tasawuf yang kedua, sebagaimana tasawuf yang terakhir. Nah, sehingga lafaz tasawuf antara tasawuf awal dan tasawuf tsaniyah, baik, itu semuanya sama. Nah, sehingga sholawat pun baik dibaca di tasawuf awal dan tasawuf yang kedua. Ikhwan fi din, azakumullah, memang para ulama ikhtilaf dalam sholat itu apa hukumnya membaca sholawat. Nah, apa hukumnya membaca sholawat? Baik. Jumhur ulama menyatakan sunnah. Nah, jumhur ulama menyatakan sunnah karena tidak terdapat dalam hadis musyi'us shalah, orang yang jelek sholatnya, yang kemudian diajari sholat oleh Nabi, di situ tidak disebutkan membaca sholawat. Nah, baik. Demikian pula Imam Thahawi wa Tabari menukilkan ijma' para ulama tidak wajibnya membaca sholawat. Naam. Baik. Dan yang wajib itu satu kali dalam kehidupan. Seumur hidup itu satu kali. Baik, membaca sholawat. Ini ikhwan fillah azakumullah. Nah, ini pendapatnya jumhur ulama. Pendapat Imam Syafi'i, Ibnul Arabi, Imam Ahmad berpendapat wajib. Nah, berpendapat wajib. Baik. Dengar riwayat dari Ka'ab bin Ujrah yang para sahabat menyatakan qad allamna kaifa nusallim 'alaika, sungguh allamana telah mengajarkan kepada kami, atau ya Rasulullah, kamu telah mengajarkan kepada kami bagaimana kami nusallim, memberikan salam kepadamu. Kaifa nusalli 'alaik, terus bagaimana caranya kita bersolawat untukmu? Maka beliau menyatakan, kulu, ucapkanlah Allahumma salli ala Muhammad, kulu. Nah, ini menunjukkan wajib. Nah, kulu, ucapkanlah. Dari lafaz ini yang diambil istinbat bahwasanya mengucapkan solawat Nabi itu wajib. Nah, ini ikhwan fi din, azakumullah. Baik. Kemudian dari pendapat yang kedua yang menyatakan wajib, di mana letaknya? Nah, tatkala sholat, dari sebagian yang menyatakan karena sekali cukup, ya ini letaknya di tasawuf akhir. Nah, tasawuf akhir dia baca sholawat, sholat selesai. Nah, hingga tasawuf awal, baik, tidak membaca tasawuf, tidak membaca sholawat Nabi, tidak ada masalah. Nah, ini baik yang disebut oleh Malik rahimahullahu ta'ala. Nah, hadza tasahudul awal. Nah, hadza tasahudul awal. Nah. Baik, ini ikhwan fillah jazakumullah. Nah. Qala rahimahullah. Summa yaqulu. Kemudian mengucapkan setelah membaca tasahud. Nah. Baik. Sayyid Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Baik, beliau membawakan, menukilkan pendapatnya Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Bagaimana pendapat beliau tentang masalah selawat? Apakah nah di tasawuf awal itu membaca selawat Nabi atau tidak? Nah, beliau nukilkan dari kitab Zadul Ma'ad. Walihada qala Ibnu Qayyim rahimahullah fi Zadil Ma'ad, kana min haji Nabi sallallahu alaihi wasallam tasifa hada tasajjidan. Ini tasawuf awal. Ini termasuk petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau meringkas, nah tidak memperpanjang, memendekkan, sangat memendekkan tasawuf awal. Nah, jadi sangat pendek tasawuf awalnya. Baik. Summa dzakarul hadis annau ka'annama yajlusu ala ras. Nah, seakan-akan baik duduk di atas batu yang membara, batu yang panas, sehingga tasawuf awal enggak lama-lama, menunjukkan tidak membaca selawat Nabi. Nah, ini pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullahu taala. Baik. Ini ikhwan fi din, jazakumullah. Naam. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, beliau menyatakan Nah, kedua-duanya boleh. Nah, maknanya seseorang taib mau membaca solawat Nabi di tahajud awal enggak ada masalah. Nah, tidak juga tidak ada masalah. Nah, kemudian lakin lau sa'alan ayyuhuma ahsan, tapi kalau pun yang ditanyakan kepada kami mana yang terbaik di antara keduanya, baca atau tidak? Nah, di tahajud awal itu baca solawat atau tidak? Kata beliau rahimahullah, laqulna al-iktisar ala tasahudi faqat. Nah, bahwasanya baik mencukupkan dengan tasahud saja. Nah, walau sallallam yunha an hadza syai. Nah, ini yang lebih ahsan kata beliau, mencukupkan tasahud saja enggak pakai selawat Nabi. Tapi kalau kemudian baik ditambah dengan selawat Nabi, lam yunha, tidak ada larangannya. Li'annahu ziyadatun khairun. Nah, karena tambahan ini, ditambah sholawat itu adalah tambahan yang baik. Baik. Walakin ittiba'u dhahir sunnah aula. Ini kesimpulan beliau. Tetapi mengikuti dhahirnya sunnah, yakni tanpa membaca sholawat di tasawuf yang pertama, aula, itu lebih utama. Nah, meskipun beliau memperbolehkan. Baik, memperbolehkan untuk membaca sholawat, tapi mengikuti zahirnya hadis itu lebih utama tanpa membaca sholawat Nabi di tasawuf awal. Nah, wallahu a'lam bishawab. Baik. Qala rahimahullah. Summa yaqulu. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ini membahas perbuatan tentang lafaz salawat nabinya. Jadi ini dibaca di tasawuf akhir. Kama sallaita ala Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala ali Ibrahim innaka hamidum majid. Wa yasta'idu, kemudian isti'adah, kemudian berlindung. Nah, min azab jahannam, dari azab jahannam. Baik, jadi berlindung dari azab jahannam ini di akhir tasahud. Nah, di akhir tasahud akhir. Baik. Wa min azabil qabri, dan berlindung dari azab kubur. Wa min fitnatil mahya wal mamat, dan berlindung dari fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Wa fitnah masihid dajjal, wa fitnah al masihid dajjal. Nah, ikhwani fi dinna jazakumullah, Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah dalam kitab beliau Syarhul Mumti', nah, beliau mensyarah panjang lebar baik doa di akhir tasahud ini. Nah, doa berlindung dari empat perkara ini, baik, beliau syarah panjang lebar. Nah, tentang fitnah kubur, nah, kemudian fitnah jahannam, baik, fitnah kehidupan, fitnah kematian, kemudian fitnah dajjal, baik, beliau bahas. Nah, mungkin baik. Nah, mungkin kita bisa baca di lain waktu tentang baik poin dari masalah ini. Nah, qala rahimahullah. Wa yad'u bima warad, setelah membaca berdoa berlindung dari empat hal. Wa yad'u bima warada, dia berdoa dengan apa-apa yang warada. Nah, warada an Rasulillah. Nah, yakni doa-doa yang datangnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah memberikan sedikit kritikan. Nah, mungkin lebih tepatnya ucapan mu'alif wa yad'u bima hatta. Nah, berdoa dengan apa-apa yang dia senangi. Berdoa dengan apa-apa yang dia senangi. Meskipun doa itu tidak ada dalam hadis. Nah, mungkin kita mau butuh apa? Nah, kita doa di situ. Baik, meskipun tidak ada terwakili dengan lafaz-lafaz hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, dan ikhwani fi din, jazakumullah. Baik. Sehingga tempatnya seorang itu berdoa di dalam sholat, di akhir sholatnya itu tempat berdoa. Jadi bukan ba'da sholat, bukan setelah salam. Nah, jadi banyak-banyak doa tatkala di dalam sholat. Jadi menjelang dia salam, baik itu doa sebanyak-banyaknya, apa yang dia mau, nah, baik itu kehidupan dunia, masalah-masalah dunia, dia pengen kaya, pengen apa, doa di situ. Nah, tidak ada masalah. Baik, doa yang dia maukan. Nah, kemudian Syaikh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullah beliau menyebutkan, amma ma yaf'alu ba'du nas min qaudihim kullama sallamu da'au fil fariidhah aw fil nafilah fa hadha la aslalah. Adapun perbuatan sebagian manusia yang setiap kali selesai salam berdoa, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, ini tidak ada asalnya. Lam nyarit anin nabihi sallallahu alaihi wasallam fima na'lam. Dan kami tidak mengetahui datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi tempatnya doa orang yang sholat itu sebelum salam. Adapun kalau sudah salam, itu tempatnya zikir. Nah, tidak ada doa. Apalagi sampai mengangkat tangan, tidak ada. Nah, maka kata beliau rahimahullah, apa yang dijalankan sebagian manusia setiap selesai sholat, baik sholat fardu maupun sholat sunnah, kemudian berdoa dengan mengangkat tangan, baik ini tidak ada contohnya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau sebutkan, naam, illa, kecuali pernah Rasul itu setelah sholat beliau berdoa. Hina wadu'a kufaru Quraisyin salanaku alaihi wa wasajidun. Tatkala Rasul sedang sholat, kemudian orang-orang kafir Quraisy itu meletakkan apa jeruannya onta ya, di punggungnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa innahu lamma sallama rafa sautau yad'u alaihi. Setelah salam beliau langsung berdoa kejelekan untuk mereka. Nah, ini baik ini yang diriwayatkan dari Rasulullah hanya sekali. Adapun salat-salat sunnah dan salat fardu yang lainnya beliau tidak pernah berdoa ba'da salat. Nah, ini ikhwan fi din, jazakumullah. Sehingga baik nah, tempatnya berdoa itu di dalam salat, bukan setelah salat. Nah, setelah salat tempatnya zikir. Zikir itu tidak ada permintaan. Kalau doa itu di dalamnya ada permintaan. Nah. Qala rahimahullah. Summa yusallimu an yamini. Kemudian selesai membaca doa yang dia senangi, baik, dia kemudian salam ke sebelah kanan. Salam ke sebelah kanan. Assalamualaikum warahmatullahi. Wa an yasarihi kadzalika. Demikian pula yang ke sebelah kiri. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baik. Ikhwani fi din, jazakumullah. Sebagai riwayat ada tambahan wa barakatuh. Nah, sebagai riwayat ada tambahan wa barakatuh. Tetapi ucapan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini hanya di salam yang pertama. Adapun salam yang kedua tidak ada riwayat yang menyebutkan wa barakatuh. Tambahan wa barakatuh. Nah, sehingga ikhwani fi din, jazakumullah. Baik, salam yang kedua itu aktsar, lebih pendek dibandingkan salam yang pertama. Nah, jadi kalau yang pertama assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, berarti yang ke kiri lebih pendek. Assalamualaikum warahmatullahi. Nah, baik. Kalau yang kanan assalamualaikum warahmatullahi, nah, yang kiri assalamualaikum. Nah, jadi lebih pendek. Nah, salam yang ke kirinya. Baik. Qala rahimahullah. Wa in kana fil thulatsiyah, kalau kemudian di salat yang 3 rakaat au rubaiyah atau salat 4 rakaat nahadha mukabbirun, selesai membaca tasyahud kemudian tasyahud awalnya nih naik dengan bertakbir ba'da tasyahudil awal, setelah tasyahud yang pertama. Nah, jadi dengan mengangkat tangan dengan riwayat Ibnu Umar. Wa sallama baqiya kasaniya bil hamdi faqat. Kemudian salat apa-apa yang tersisa sebagaimana rakaat yang kedua bil hamdi faqat, hanya mengucapkan hamdalah. Mana hamdalah itu? Hanya membaca Al-Fatihah. Nah, tidak ada tambahan surat selain Al-Fatihah. Baik. Jadi rakaat yang ketiga dan yang keempat itu hanya membaca surat Al-Fatihah. Tidak ada tambahan surat. Naam. Summa yajlisu fit tasahudil akhir mutawarrikan. Kemudian duduk di tasahud yang akhir dengan tawarruk. Duduk tawarruk dengan mengeluarkan kaki kirinya di samping kanan. Meletakkan warik-warik itu pangkal paha. Maka disebut tawarruk karena meletakkan pangkal pahanya di tanah, di lantai. Tawarruk. Baik. Ini khani fidina azakumullah. Nah, yang sudah kita sebutkan mungkin di bulan Ramadan. Baik. Dari fatwa Al-Bani rahimahullah. Untuk tasawuf akhir yang yaitu hanya memiliki satu tasawuf, maka kaifiyah duduknya iftiras. Nah, jadi tasawuf akhir yang hanya memiliki satu tasawuf, maka kaifiyah duduknya iftiras. Nah, qala rahimahullah di penutup kitab ini, wal mar'atu misluh, dan perempuan itu sama, sama dengan laki-laki kaifiyah salatnya, enggak ada perbedaan. Lakin tadummu nafsuha. Nah, tetapi dia tadummu merapatkan dirinya. Baik. Jadi kalau sujud laki-laki itu direnggangkan, nah, kalau perempuan dirapatkan. Nah, ini pendapatnya mu'alif rahimahullahu ta'ala. Baik. Tapi ikhwani fi dinillah jazakumullah, pendapat yang sahih dalam masalah ini, kata Rasulullah, sallu kama ra'aytumuni usolli, salatlah kalian sebagaimana melihat aku salat. Sehingga kaifiyah salatnya laki-laki itu sama dengan perempuan, enggak ada bedanya. Sehingga tatkala kaum laki-laki disunahkan untuk merenggangkan tangannya atau tasawuf, perempuan juga sama demikian. Nah, tidak ada perbedaannya. Baik. Ini tidak ada dalilnya. Nah, ini yang dikuatkan oleh Muhammad bin Shalih Utsaimin rahimahullahu taala. Nah, baik. Fal qawlu rajih, kata Sami rahimahullah, annal mar'ata tasna'u kama yasna'u ar-rajuli fi kulli syai'in. Nah, pendapat yang kuat, perempuan itu menjalankan sebagaimana dijalankan kaum laki-laki dalam segala sesuatu. Mengangkat tangannya, rukuknya sampai akhir salatnya sama dengan kaifiyah kaum laki-laki. Wa tasjulu rijlaiha fi janibin fi janibi yaminiha. Dan perempuan itu menjulurkan kakinya di bagian kanan. Nah, jadi tatkala duduk itu, baik, ini dijulurkan di bagian kanan. Ini juga tidak ada dalilnya, kata Syaikhul Rahimahullah. Nah, tidak ada dalilnya. Jadi kaifiyah duduknya sama dengan kaum laki-laki, duduk tasahud maupun duduk di antara dua sujud. Nah, baik, ini ikhwani fi din azakumullah, ini akhir dari naam bab surut sholah. Kemudian beliau membawakan pasal yang baru, beberapa perkara yang dimakruhkan naam bagi orang-orang yang sholat. Nah, beberapa perkara yang hukumnya makruh, bahkan pula ada yang hukumnya haram, naam jalankan orang-orang yang sholat. Baik. Bagaimana tata cara berdoa di dalam sholat? Sewaktu posisi, ya. Dalam semua posisi, nah, kita tatkala rukuk, tatkala i'tidal, semuanya. Nah, dan Tapi yang lebih ditekankan itu tatkala sujud. Tatkala sujud. Baik, sebagaimana sudah kita jelaskan kemarin, sujud itu doa tatkala sujud tidak ada ketentuan harus sujud yang terakhir. Nah, apakah boleh dengan selain bahasa Arab? Bahasa apa? Bahasa Jawa, bahasa yang lainnya. Baik, kalau mau doa itu Allah alam suhab. Lebih hati-hatinya doa di luar sholat saja. Baik. Atau kalau dia rencanakan ditulis dulu dalam bahasa Arab. Atau cari-cari yang semaknanya maknanya sama dengan apa-apa yang ada dalam bahasa Arab. Baik. Juga pertanyaan yang sama, apakah boleh berdoa dengan selain bahasa Arab? Baik, wallahu a'lam bishawab. Jadi berusaha untuk belajar bahasa Arab. Dia enggak ada pertanyaan ini. Apakah kalau selesai sholat diperbolehkan berdoa? Jadi kalau seorang selesai salam, kemudian dia tiba-tiba ingin berdoa, enggak ada masalah. Tapi kalau setiap selesai sholat, kemudian berdoa, itu yang bermasalah. Jadi kalau misalnya salam, kemudian kerentak, tiba-tiba ingin doa, silakan, enggak ada masalah. Baik. Sebagaimana tadi disebutkan Rasulullah SAW yang langsung berdoa, tatkala ada peristiwa tertentu. Bukan sebagai rutinitas. Bagaimana apabila sesekali kita mengaminkan orang yang baca doa ketika selesai sholat dengan dalil berdoalah kepadaku maka aku kabulkan. Jadi berdoa bersama-sama ada sholat itu nggak ada contohnya. Dan ketahuilah bid'ah itu numani. Jadi kalau sesekali nanti dua kali. Tiga kali sudah terasa enak. Jadi mending nggak usah sama sekali. Jadi sekarang perkara bid'ah, terus nggak usah diaminkan. Apalagi sebelum berdoa itu kan ada rutinitas khusus. Zikir-zikir yang dengan mungkin suara keras, yang itu juga tidak ada contohnya zikir-zikir jama'i. Jadi ya mending terus pulang saja. Zikir selesai pulang. Tidak perlu untuk saya mengaminkannya. Baik. Saya khawatirkan nanti dia terjatuh ke dalam. Saya ikut bekerja sama dalam perkara-perkara bid'ah. Baik. Ini 3 lembar pertanyaan. Ini sama semuanya. Apakah boleh berdoa dengan bahasa Arab? Intinya harus belajar bahasa Arab. Itu intinya. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.